إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah wa muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Tahdhib Sirah Ibnu Hisyam rahimahullahu taala. Terakhir kita bahas adalah rencana Abu Jahal yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah aku akan bawa batu yang terbesar yang aku kuat mengangkatnya, dan aku akan duduk di batu itu sampai datang Rasulullah SAW. Kalau dia datang dan sholat, ketika dia sujud akan aku timpahkan batu tersebut kepadanya. Yang ternyata ketika orang-orang Quraisy musyrikin melihatnya dari jauh, apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal? Ternyata justru melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang Allah takdirkan. Tiba-tiba Abu Jahal dalam keadaan sudah mengangkat batunya tiba-tiba lari ketakutan dan menyatakan, sungguh aku melihat unta yang sangat ganas, yang sangat besar, yang aku tidak pernah melihat sebesar itu, dan tidak pernah melihat taring seperti itu, dan tidak pernah melihat seganas itu, dan dia akan memakan aku, kata Abu Jahal. Maka orang musyrikin Quraisy yang melihat sesuatu yang harusnya menjadi tanda-tanda kebenaran Rasulullah SAW dan tanda-tanda kesesatan mereka, tapi justru mereka selalu menyelewengkannya kepada seher dan selalu menyatakan bahwa itu adalah seher. Saharaka Muhammad, kata mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang berikutnya adalah kejadian Nadhr Ibn al-Harith. Yani upaya-upaya musyrikin untuk menentang Rasulullah, segala macam upaya, dan semuanya tidak ada yang berhasil untuk memundurkan atau menghentikan Rasulullah SAW. Nadhr ibn al-Harith yang juga termasuk tokoh-tokoh musyrikin, bahkan setan-setannya mereka. Falamma qama qala lahum dhalika Abu Jahal, bangkitlah Nadhr ibn al-Harith. Ketika Abu Jahal menceritakan apa yang dia ceritakan, maka giliran Nadhr ibn al-Harith berkata, ya ma'syar Quraisy, innahu wallahi qad nazala bikum amrun ma ataitum lahu bihilatin ba'd. Wahai orang-orang Quraisy, sungguh demi Allah telah turun pada kalian satu perkara yang kalian tidak berhasil menghalaunya dan kalian tidak berhasil membuat tipu daya untuk menentangnya. Ini kalian kalah semuanya. Qad kana Muhammad fikum ghulaman hadatha. Kalian enggak akan punya alasan apapun Karena dia, maksudnya Rasulullah SAW, Muhammad SAW, fikum ulaman hadatha, tadinya adalah anak kecil di tengah kalian, anak kemarin, anak muda. Ardhakum fikum wa asdaqukum haditha, yang paling kalian ridhoi, yang paling kalian percaya, yang paling jujurnya di antara kalian dalam berbicara. Wa adhamukum amanatan, dan yang paling besar pemegang amanah. Kenapa? Idza ra'aitum fi sudghaihi syaib, sekarang ketika sudah mulai memutih di dua pelipisnya, kemudian datang kepada kalian membawa apa yang dia bawa, kalian juluki dengan sahir, kalian juluki dengan kahana dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Lihat gayanya An-Nadhr Ibn al-Harith, menganggap dirinya paling hebat dan menganggap semua teman-temannya enggak bisa apa-apa. Kalian ini enggak punya sama sekali alasan untuk menyalahkan dia, dan kalian enggak punya tipu daya, rencana yang bagus sama sekali. Dia ini pada kalian tadinya dari kecil kalian anggap paling jujur, paling amanah, dia adalah orang yang paling kalian ridhoi. Kenapa sekarang ketika dia dalam keadaan sudah dewasa, ketika sudah syaifi sudghaihi, ketika sudah putih di kedua pelipisnya, kemudian kalian menunjukkan dengan kalimat tuduhan-tuduhan? Kenapa kalian kemudian mengucapkan dengan kalimat-kalimat sahir dan sebagainya? La wallahi ma huwa bisahir. Kata Nadhr bin al-Harith, tidak demi Allah, dia bukan penyihir. Laqad ra'ayna saharah wa nafzahum wa uqadahum, sungguh aku tahu tukang sihir, aku tahu mantra-mantra mereka, dan aku tahu simpulan-simpulan mereka. Wa qultum kahin, kemudian kalian tuduh dengan kahin. La wallahi ma huwa bikahin, dia bukan tukang tenung, dia bukan tukang ramal. Faqad ra'aynal kahana, aku sudah sering lihat tukang-tukang ramal, tukang-tukang tenung. Wa takhalujahum wa sami'na sij'ahum, aku dengar bagaimana komat-kamitnya mereka dan apa yang mereka ucapkan dalam mantra-mantra mereka, aku tahu. Wa qultum sya'ir, kemudian kalian bilang orang ini penyair. Padahal la wallah, tidak demi Allah, dia bukan penyair. Qad ra'ayna asy'ir, kami sering dengar syair-syair. Wa sami'na asnafahu kullaha, bahkan aku sudah mendengar syair-syair dengan berbagai macam model-modelnya, asnafnya, jenis-jenisnya, aku tahu semuanya. Hajjahu wa rizzahu, karena syair-syair itu ada bentuk-bentuknya. Ada bentuk syair dalam bentuk rijz, ada syair dalam bentuk apakah rajaz, atau syair dalam bentuk-bentuk lain, yang mananya syair dalam memuji seseorang, ada syair dalam mengeluhkan kematian, ada syair dalam menyemangatkan kebangkitan untuk jihad, kalau dulu bukan untuk jihad, untuk perang. Ada syair yang membangkitkan semangat kesukuan, ada syair macam-macam bentuk-bentuknya. Aku semuanya sudah tahu, dan apa yang diucapkan oleh dia bukan syair dan dia bukan penyair. Wa qultum majnun, kemudian kalian tuduh dengan majnun. La wallahi ma huwa bimajnun, tidak demi Allah, dia bukan orang gila. Laqad ra'aynal junun, kita sudah melihat orang yang gila kayak apa. Fama huwa bikhanqihi, ini bukan cekikan jin sehingga orang itu kesurupan. Wala waswasatihi, dan bukan bisikan-bisikan jin. Wala takhlituhu, dan bukan pula bersatunya, bercampurnya jin, yakni kesurupannya dengan jin. Tidak. Karena majnun dari kata junna, kena jin maknanya. Sama sekali. Orang ini tidak seperti yang kalian gambarkan. Bukan sahir, bukan kahin, bukan pula syair, bukan pula seperti yang kalian katakan majnun. Ya ma'asyara Quraisy, wahai tokoh-tokoh Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, fanduru fi sya'nikum, lihatlah keadaan kalian. Fa innallah, fa innahu wallah, nazala bikum amrun adzim, lihatlah diri-diri kalian, sungguh demi Allah telah datang kepada kalian sesuatu perkara besar. Wa kana an-nadhr Ibn al-Harith min syayatin Quraisy, Bahwa Nadhr bin Haris ini termasuk setan-setannya musyrikin Quraisy. Ya, ini kalimat ini bukan membela Nabi. Bukan. Tetapi dia menganggap bahwa kalian tuh menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang bodoh. Tuduhan-tuduhan yang salah semua. Kalian menuduh sahir, salah. Kalian menuduh syair, salah. Kalian menuduh majnun, salah. Kemudian dia mengusulkan, yang benar adalah bahwa orang ini tukang dongeng, katanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sedangkan orang ini, Nadhr bin Haris, adalah orang yang pengalaman dan banyak dia mendapatkan cerita-cerita dan pelajaran-pelajaran tentang raja-raja terdahulu. Dia ke Romawi, ke Persia, dan dia mengetahui sejarah-sejarahnya. Sehingga dia memiliki cerita-cerita yang masyarakat Quraisy tidak mengerti apa-apa. Maka kalau Nadhr bin Haris cerita, mereka semuanya tercengang, duduk diam mendengarkan. Ikhwan bin a'azakumullah, maka menurut Nadhr bin al-Haris, orang ini hanya pandai cerita, aku lebih hebat dari dia. Nabi yang mengaku Nabi ini, kata dia, hanya pandai dongeng dan aku bisa dongeng dengan cerita yang lebih hebat dari apa yang dia ceritakan. Ikhwan bin a'azakumullah, wa kana Nadhr, maka Nadhr bin al-Haris adalah seorang yang memang paling memusuhi Nabi. Bahkan dijuluki di sini setan-setannya Quraisy. Wa mimman kana yu'dhi Rasulullah, dan yang paling menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yansibu lahul adawa, yang memusuhi, memasang permusuhan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana qad qadima al-hira wa ta'allama biha ahadits mulukil furs. Dan orang ini pernah singgah di daerah Hira di Persia. Daerah Hira ini, daerah Persia, ta'allama biha, dia belajar di sana tentang riwayat-riwayat raja-raja Persia. Wa hadis Rustum, cerita tentang Raja Rustum dan juga tentang tokoh Iskandar dan lain-lain dari kisah-kisah mereka. Wa kana idza jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam majlisan fadzakkara fihi billah wa hadzara qaumahu ma asaba min man qablahu min al-umam min niqmatillah halaf khalafa fi majlisihi. Maka Nadhr ibn al-Harits kalau melihat Rasulullah SAW duduk di satu tempat memperingatkan kaumnya, dzakkara fihi billah, memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan manusia untuk ingat Allah, untuk beribadah kepada Allah, wa hadzara qaumahu ma asab, dan memperingatkan kaumnya dari apa yang pernah menimpa orang-orang yang sebelum mereka, min umamin, dari umat-umat terdahulu, yani min nikmatillah, apa yang telah menimpa mereka dari nikmatillah, dari adab-adab Allah. Lihat kalau pakai qaf, nikmah, maknanya adab. Tapi kalau pakai ain, ni'mah, artinya kenikmatan. Maka ni'mah dengan nikmah itu justru bertentangan 180 derajat. Ni'mah kenikmatan, nikmah itu adab, siksaan. Maka kalau Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari bahaya azab Allah yang pernah turun pada umat-umat terdahulu, maka nunggu Nadhr bin al-Harits. Nunggu sampai Rasulullah SAW selesai. Maka ketika selesai Rasulullah SAW, khalafahu fi majlisihi idha qama. Kalau Rasulullah sudah berdiri, khalafahu. Digantikan posisinya oleh Nadhr bin al-Harits. Yani kalau di sini misalnya berbicara, maka Rasulullah SAW pergi, orang itu duduk di tempat Rasul, di tempat yang sama. Kemudian menceritakan cerita-cerita yang dia punya. Kemudian berkata, ana wallahi ya ma'syar Quraisy ahsan haditsan minhu. Aku, wahai orang-orang Quraisy, lebih bagus ceritanya daripada orang ini. Fahalumma ilayya ma ana uhadithukum ahsan min hadithih. Marilah kemari, berkumpullah. Aku akan ceritakan kepadamu cerita-cerita yang jauh lebih bagus dari cerita-cerita dia. Aku akan ceritakan pada kalian dongeng-dongeng yang lebih bagus daripada dongengnya dia. Tsumma yuhaddithuhum an muluki Faris. Mulai dia bercerita tentang raja-raja Persia. Bercerita tentang Rustum, tentang Iskandar, tsumma yaqul bimada Muhammad ahsanu haditsan minni. Setelah selesai cerita, dia berkata, menurut kalian, apa yang menyebabkan Muhammad itu lebih bagus ceritanya dari aku? Bukankah aku lebih bagus ceritanya dari dia? Apa yang dikatakan olehnya hanya asatirul awwalin, hanya cerita-cerita terdahulu, cerita-cerita kuno. Rasulullah SAW menceritakan tentang kaum 'Ad. kaum Tsamud yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan tentang kaum Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan tentang azab yang Allah timpakan pada umat-umat terdahulu. Tetapi Nadhr Ibn Harith menganggap bahwa itu dongeng. Dan aku pun punya dongeng yang lebih bagus, kata Nadhr Ibn Harith. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kata Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah asatirul awwalin, kata beliau, sungguh telah turun 8 ayat dalam Al-Qur'an. 8 ayat dalam Al-Qur'an yang semuanya berisi tentang asatirul awwalin yang menceritakan tentang Nadhr Ibn Harith. Kekurangan ajarannya Nadhr Ibn Harith, setan Quraisy. Wa kullun kullu ma dzukira fihi min asatir min al-Qur'an. Dan semua yang di dalamnya ada kisah tentang asatirul awwalin dalam Al-Qur'an, maka semuanya itu tentang Nadhr Ibn Harith. Qul ibn a'azakumullah, karena orang-orang Quraisy yang lain enggak ada yang menjuluki seperti itu. Mereka menjuluki majnun, menjuluki syair, menjuluki gila dan seterusnya, tetapi yang menjuluki asatirul awwalin hanya Nadhr Ibn Harith. Maka dikatakan Ibn Abbas, semua ayat-ayat yang turun tentang itu, ada 8 ayat, semuanya bercerita tentang orang ini. Nadhr Ibn Harith. Qul ibn a'azakumullah muslimin syahrumati. Dzakara 'udwal musyrikin 'alal mustad'afin. Kisah berikutnya adalah kisah bagaimana musyrikin menta'dzib, ya, menyiksa orang-orang yang lemah. Orang lemah dalam artian para budak, orang-orang miskin, atau orang-orang yang di bawah kekuasaan mereka. Qala rahimahullah, "Tsumma innahum 'addu aw 'adaw 'ala man aslama wattaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ashabihi." Kemudian mereka, kaum musyrikin, memusuhi orang-orang yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga para sahabatnya. Fawathabat kullu qabilatin ala man fiha minal muslimin. Maka setiap suku menerkam, menangkap orang yang masuk Islam di kaumnya masing-masing. Setiap kabilah menangkap orang yang sudah masuk Islam dari kabilahnya masing-masing. Faja'alu yahbisunahum wa yu'adzibunahum bidh-dharbi. Maka mereka mulailah memenjarakan mereka, dikurung di rumah-rumahnya, atau diazab, disiksa dengan siksaan-siksaan, bidh-dharbi, dengan dipukul dengan pukulan-pukulan, wal ju'i wal 'athas, ada yang dikurung dan dibikin lapar dan haus, tidak diberi makan, tidak diberi minum, wa biramdha, dan ada pula yang disiksa dengan ramdha. Ramdha itu padang batu, bukan padang pasir. Padang batu yang kalau siang itu panasnya daging mentah diletakkan di situ jadi matang. Karena panasnya. Jadi masak dia. Ini namanya romba. Di daerah Mekah, idza shaddal har, ketika sudah mulai terik panas matahari, sudah mulai panas, maka mereka bawa orang-orang itu, mereka akan letakkan di batu-batu tadi. Man istudhifu minhum yaftinunahum an dinihim. Mereka menyiksa orang-orang yang lemah kedudukannya dari kalangan mereka untuk difitnah dari agama mereka agar keluar dari agamanya. Faminhum man yuftatan, faminhum man yuftan min shiddatil bala'i alladhi yusibuhu. Karena kerasnya siksaan mereka, di antara mereka ada yang terfitnah. Terfitnah artinya terbawa oleh mereka, kalah karena kerasnya siksaan. Wa minhum man yaslub, tapi di antara mereka ada yang kokoh kuat, betul-betul kokoh kuat terhadap mereka. Ya'simuhullahu minhum, Allah jaga, Allah lindungi hatinya. Ini ada yang kalah, ada yang kokoh. Di antaranya Bilal ibn Abi Rabah. Wa kana Bilalun maula Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu li ba'di bani Jumah. Bahwasannya Bilal adalah seorang yang pernah dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang ini tadinya budak belian, dimiliki oleh suku Bani Jumah. Dan tentunya orang-orang dalam Bani Jumah dijuluki Al-Jumahi. Di antaranya Umayyah ibn Khalaf Al-Jumahi, Wahab ibn Hudzafah Al-Jumahi dan lain-lain. Tapi kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar, dibeli dan kemudian dimerdekakan. Sehingga kalau yang demikian akan dijuluki Maula. Karena yang merdekakan adalah Abu Bakar, akan dijuluki dengan Maula Abi Bakrin. Maka namanya dikenal Bilal Ibn Abi Rabah Maula Abi Bakrin. Qul ibn a'azukumullah. Beliau tadinya dimiliki oleh suku Bani Jumah. Mualladan min muallidihim wa huwa Bilal Ibn Rabah wa kana ismu ummihi Hamamah. Bilal ini dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Hamamah. Wa kana sadiqal Islam, dan beliau sungguh jujur keislamannya, sungguh-sungguh masuk Islam. Tahirul qalb, yang bersih hatinya. Sedangkan Umayyah Ibn Khalaf, tuannya yang memiliki Bilal tadi, pemiliknya Umayyah Ibn Khalaf Ibn Wahab Ibn Hudzafah Ibn Jumah, maka dijuluki Bani Jumah. Yukhrijuhu idha hamiyatid dhahirah, membawa Bilal tadi, membawa budaknya yang membawa Bilal, membawa budaknya yang bernama Bilal ke tempat romba tadi, padang batu tadi, ketika dhahirah, idha hamiyatid dhahirah, ketika panas teriknya duhur siang hari. Fayatrahuhu ala dhahrihi fi batha Makkah, kemudian diletakkan di atas dadanya batu besar di daerah yang bernama Batha di sekitar Makkah. Tsumma ya'muru bisakhatil 'azimah fatudu 'ala sadrihi, maka batu besar tadi diletakkan di atas dadanya. Tsumma yaqul, kemudian berkata kepadanya, la wallahi la tazalu hakadha hatta tamut. Berkata Umayyah bin Khalaf, tuannya si pemilik Bilal ini berkata, biarkan dia, biarkan dia seperti itu sampai dia mati atau dia tinggalkan agamanya. Au takfur bima bi Muhammadin wa ta'budul lat wal 'izza, atau kalau dia mau selamat hendaklah dia kufur mengingkari Muhammad dan kemudian dia menyembah Lat dan 'Izza. Fa yaqulu wa huwa fi dhalikal bala, maka berkatalah Bilal dalam keadaan tersiksa seperti itu, panas di punggungnya dan panas di dadanya. Karena punggungnya dia tidur di atas batu-batu panas, dan di atasnya diletakkan pula batu besar yang berat dan panas pula. Tapi beliau tetap mengucapkan kalimat ahad, ahad. Yani isyarah ila wahdaniyatillah, isyarat tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Waraqah ibn Nawfal yamurru bihi wa huwa yu'adzab bidhalik wa huwa yaqulu ahad, ahad. Fa yaqul ahad, ahad, wallahi ya Bilal. Tiba-tiba ketika beliau sedang tersiksa seperti itu dan mengatakan ahad, ahad, lewat seseorang yang bernama Waraqah ibn Nawfal. Masih ingat Waraqah ibn Nawfal? Naam. Yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dibawa oleh Khadijah, sungguh kalau aku sehat kuat ketika kamu diusir dari oleh kaummu, aku akan membelamu nasran mu'azzara, dengan pembelaan yang sungguh-sungguh. Sampai Nabi terkejut, afa awa mukhrijiyahum, apakah aku akan dikeluarkan, akan diusir oleh kaumku? Iya, tidak ada yang membawa apa yang kamu bawa illa udzib, kecuali dia pasti akan disiksa dan diusir. Maka Waraqah ini tahu Rasulullah SAW itu hak, dan tahu pula apa yang terjadi nanti di akhirnya, pasti yang menang Rasulullah SAW, dan bahwasanya la ilaha illallah dia tahu. Sehingga ketika melewati Bilal dan Bilal mengucapkan ahad, ahad, maka Waraqah pun menyambut dengan kalimat yang sama, ahad, ahad, wallahi ya Bilal, benar, demi Allah wahai Bilal, memang qissa, memang qissa. Thumma yuqbil ala Umayyah ibn Khalaf, kemudian dia berbalik arahnya menuju musyrik Quraisy yang sedang menyiksa Bilal, yaitu Umayyah ibn Khalaf. Wa man yasna' dhalika bihi min Bani Jumah, dan juga orang-orang yang bersamanya dari suku Bani Jumah. Fayaqul, maka berkatalah Waraqah, ahlif billahi la in qataltumuhu ala hadha la attakhirannahu hananan hatta marra bihi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Waraqah, sungguh demi Allah, ahlif billah, aku bersumpah dengan Allah, kalau kalian membunuhnya, Dalam keadaan seperti itu, sungguh la akhirannahu la attakhirannahu hananan, aku akan ambil dia untuk menjadi tabarruk atau mengambil mengusap dirinya dengan Bilal tadi. Ini karena dia dalam keadaan tahu tauhid, tahu kemuliaan Bilal, kemuliaan mukmin, tetapi tidak tahu syariat. Tidak tahu syariat. Sehingga dia mengatakan, sungguh kalau sampai dia mati, aku akan muliakan Bilal dan aku akan usap seluruh badannya sebagai barokah. Tahu kalian? Sedangkan mereka tahu yang berbicara adalah seorang pendeta. Mereka tahu yang berbicara adalah seorang yang mereka memiliki kitab. Kitab-kitab Nasrani. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, mereka terkejut. Heran. Kenapa? Ada apa warokah dengan orang ini? Padahal ini agamanya lain, ini agamanya lain. Menurut mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ucapan tadi masuk pada mereka. Mereka mulai berpikir. Berarti ini bukan sembarangan. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang tidak sembarangan. Agama yang diakui oleh beberapa tokoh-tokoh ahlul kitab. Di antaranya Warqah. Dalam keadaan seperti itu, marra bihi Abu Bakar. Abu Bakar lewat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yauman, pada satu hari. Wahum yasna'una bihi dhalik. Ini pada suatu hari yang lain, bila disiksa dengan siksaan yang sama, maka Abu Bakar yang melewatinya. Faqala li Umayyah ibn Khalaf. Maka berkata kepada Umayyah ibn Khalaf, ala tattaqillah fi hadzal miskin, tidakkah engkau takut kepada Allah? Hendaklah engkau takut kepada Allah. Kasihanilah orang yang miskin ini. Hatta mata, sampai kapan kamu mau siksa? Qala antal ladzi afsadtahu. Kata Umayyah bin Khalaf, engkau yang telah merusak dia. Engkau yang telah merusak agamanya. Fa anqidhu mimma tara, maka engkaulah silakan yang menyelamatkan dari apa yang kau lihat. Ini jawaban Umayyah bin Khalaf. Kamu yang merusaknya, kamu yang menyelamatkan. Maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, af'al. Iya. Aku lakukan. Aku yang akan menyelamatkannya. Indi gulamun aswad ajlad minhu wa aqwa ala dinik wa atihu bihi. A'tiqu bihi. Mau? Aku punya budak yang lebih kuat, lebih kokoh, lebih hitam, dan lebih berpegang dengan agamamu. Ini musyrik. Aku akan lepaskan. Kalau engkau melepaskan bila. Demikian tawaran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qad qabilt. Kata Umayyah, iya, aku terima. Faqala huwa lak. Maka kata Abu Bakar, maka budakku itu milikmu, ambil. Fa'atahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu gulamahu. Maka Abu Bakar memberikan budaknya yang masih kafir, yang sangat kokoh kesyirikannya, diberikan kepada Umayyah bin Khalaf. Wa akhadahu fa'ataqahu. Maka setelah itu dimerdekakanlah Bilal oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dijuluki dengan Maula Abi Bakrin. Kalau budak yang dilepaskan dimerdekakan oleh Ibnu Umar, maka dijuluki Maula Ibnu Umar. Nah, قال ابن عازم ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب. Dan Abu Bakar bukan hanya menyelamatkan Bilal, beliau memerdekakan 6 orang yang lain. Ya, ini di samping Bilal ibn Abi Rabah, kemudian beliau juga أعتق معه, merdekakan bersamanya di atas Islam, yang karena keislamannya sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sittat riqab, 6 budak, yaitu Bilal sabi'uhum, berarti Bilal yang ketujuhnya. Siapa yang diberdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu karena keislamannya, kemudian disiksa oleh tuannya? Amir ibn Fuhairah wa ummu Ubais wa Zunairah, atau dipanggil juga dengan Zinnirah, wa usayb, wa usiba basaruha, dan Zunairah tersiksa hingga terkena matanya sehingga buta. Hina ataqaha, diperdekakan dalam keadaan sudah buta. Faqalat Quraisy, maka berkata Quraisy, ma adhhab basaraha illa Lat wal Uzza. Ketika Zunnirah ini dalam keadaan buta karena mereka siksa, mereka berkata, tidaklah menghilangkan pandangan matamu kecuali Lat dan Uzza, katanya. Faqalat, maka berkata wanita tadi, kadzabu wa baitullah ma tadurru Lat wal Uzza wa ma tanfa'ani faradallahu basaraha. Sungguh mereka berdusta, tidak demi Allah, demi Rabbal Ka'bah, ma tadurru Lat wal Uzza, Lat dan Uzza tidak akan memberikan madarat apapun, wa ma tanfa'ani, dan keduanya tidak akan memberikan manfaat apapun, tidak memberikan madarat dan tidak memberikan manfaat. Faradallahu basaraha, maka tiba-tiba sembuh kembali matanya dan bisa memandang kembali. Ini kisah Zunnirah radhiyallahu ta'ala anha. Wa'ataqa an-Nahdiyah wa bintaha, dan juga memerdekakan seorang Nahdiyah dan juga anaknya, anak perempuannya. Wa kanata limra'atin min bani Abdiddar, dan bahwasanya dua wanita tadi adalah milik seorang wanita dari suku bani Abdiddar. Famarra bihima wa qad ba'athahuma sayyidatahuma bittahin laha wa hiya taqul wallahi la a'tikuma abadan. Ketika Abu Bakar melewatinya dalam keadaan kedua wanita tadi sedang diseret atau sedang dibawa oleh pemiliknya, sayyidahnya, bittahin laha wa hiya taqul, dalam keadaan berkata, tahin itu alat untuk menumbuk, alat untuk menumbuk sesuatu, batu dipakai untuk menumbuk, itu namanya tahin, tahin miliknya. Wa hiya taqul, dan dia berkata, wallahi la a'tikukuma abadan, sungguh demi Allah aku enggak akan memerdekakan kamu berdua selama-lamanya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, halun ya umma fulan, lepaskan wahai umma fulan. Faqalat, maka dia bertanya, hal dilepas? Anta afsadtahuma fa'atiqhuma, engkau yang telah merusaknya, maka engkau yang melepasnya dan engkau yang memerdekakannya. Qala bikam huma, kata Abu Bakar, iya, kalau gitu berapa harganya? Qalat bikada wa kada, sekian dan sekian. Qala qad akhadtuhuma, kalau begitu aku terima, aku ambil dua budak ini dan ini ambil uang. Wa huma hurratani, dan sekarang dia merdeka kedua-duanya. Irji'ha ilaiha bitahiniha, kembalikan dia, kembalikan tahinnya, alat tumbuknya. Qala ta awa nafrugh minhu ya Aba Bakr thumma naruddahu ilaiha, qala dhalika in syi'tuma, kata si wanita tadi, sebentar sampai aku selesai urusanku menumbuknya, baru aku kembalikan kepadanya. Maka kata Abu Bakar, terserah, yang penting kembalikan. Wa marra bi jariyatin, jariyah Bani Muammal, dan juga melewati jariyah dari Bani Muammal. Wa kanat muslimah, jariyah juga budak perempuan dari suku Bani Muammal yang juga masuk Islam. Wa Umar bin Khattab yu'adzibuha litatrukal Islam, dan Umar bin Khattab menyiksanya ketika dia masih kafir radhiyallahu ta'ala anhu wa ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosanya dan semoga Allah ta'ala memberikan keridhaan kepadanya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Umar menyiksanya, wa huwa yawma idzin musyrik, dan ketika itu Umar masih musyrik, wa huwa yadribuha hatta malla, dipukulinya sampai bosan memukuli, hatta malla, sampai dia jenuh, capek mukuli terus. Qala inni a'tadir ilaika inni lam atrukuka illa malalah, kata Umar, sungguh aku minta udzur kepadamu untuk menghentikan pemukulan ini, dan aku bukan membiarkan kamu, aku tidak membiarkan kamu kecuali hanya karena malas, capek, bosan. Fataqulu, maka tiba-tiba wanita tadi berkata yang disiksa tadi, kadzalika fa'ala Allahu bika, demikian pula Allah nanti akan menyiksamu, seperti itu pula sampai selama-lamanya. Fabda'aha Abu Bakar fa'ataqaha. Maka Abu Bakar melihatnya, kemudian ditawar oleh Abu Bakar, dibeli, dan kemudian dimerdekakan. Berkata Abu Quhafah li Abi Bakar. Abu Quhafah adalah bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata kepada anaknya, yaitu Abu Bakar, ya bunayya, inni araka tu'tiq riqaban di'afan. Wahai anakku, aku melihat engkau memerdekakan budak-budak yang lemah. Falau annaka idza fa'ata a'taqta rijalan juldan yamna'unaka wa yaqumuna dunaka. Kalau saja engkau itu memerdekakan budak-budak yang kokoh kuat, budak-budak yang gagah berani, yang nanti mereka akan membelamu, mendukungmu, dan akan tegak di sekitarmu membelamu. Fa'anibidina azakumullah. Karena orang yang memerdekakan budak ada hubungan, namanya hubungan al-wala. Al-wala'u liman a'taq, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Al-wala'u liman a'taq. Hubungan perwalaan, perwalian itu untuk yang memerdekakannya. Maka kalau Abu Bakar melepaskan orang-orang yang kuat, yang kakah berani, jilid, maka niscaya mereka akan menjadi wali-walinya, lindung-lindungnya, pembela-pembelanya. Akan ada hubungan ini, maulanya Abu Bakar, maulanya Abu Bakar, maulanya Abu Bakar, maulanya Abu Bakar. Kata bapaknya, berpikir secara urusan-urusan dunia, kamu memerdekakan banyak orang, tapi sayang, yang kamu merdekakan orang-orang lemah. Kenapa enggak orang-orang yang kokoh kuat, supaya nanti akan membelamu? Maka berkatalah Abu Bakar menjawab ucapan orang tuanya, ya abati, inni innama uridu ma uridu lillahi azza wa jal. Wahai ayahku, inni innama urid, sesungguhnya yang aku inginkan, ma uridu lillahi azza wa jal. Uridu ma urid lillahi azza wa jal. Aku menginginkan apa yang aku inginkan untuk Allah azza wa jal. Ini bukan untuk diriku sendiri, supaya aku dibela, supaya aku punya pengikut banyak, supaya aku punya pendukung, bukan. Tetapi karena aku menginginkan dari Allah pahala. Ini keikhlasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kanat Banu Makhzum yukhrijuna bi Ammar ibn Yasir. Sedangkan Bani Makhzum mengeluarkan dari rumahnya Ammar ibn Yasir. Dan bapaknya dan ibunya. Bapaknya adalah Yasir, ibunya adalah Sumayyah. Khun ibn a'azakumullah, wa kanu ahla bayti Islam. Keluarga ini keluarga yang sudah masuk Islam. Bapaknya, ibunya, dan anaknya Ammar ibn Yasir. Idza hamiyatid dhahirah, seperti biasanya mereka menyeretnya di siang hari terik panas matahari. Yu'adzibunahum bi ramdha' Makkah. Sebagaimana biasanya mereka siksa di padang batu di Mekah di siang hari ketika terik-teriknya panas. Fayamurru bihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah melewati mereka, melewati keluarga Ammar yang sedang disiksa. Maka Rasulullah mengucapkan kalimat, sabran ala Yasir, mau'idukumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah kepada kalian adalah surga. Sabran ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Demikian mereka siksa. Amma ummuhu faqataluha wa hiya ta'ba illa al-Islam. Adapun ibunya, maka disiksa sampai terbunuh, sampai mati karena menolak keislaman. Disiksa dengan panas, disiksa dengan api, sampai kemudian disiksa dengan besi yang panas membara, ditusuk dari kemaluannya sampai keluar dari mulutnya. Maka matilah Sumayyah, yang dijuluki dengan syahidah pertama dalam sejarah Islam. Wanita yang syahid pertama kali dalam sejarah Islam adalah beliau ini, Sumayyah, ibunya Yasir, ibunya Ammar ibn Yasir, Ummu Ammar radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Wa kana Abu Jahal al-fasiq, dan maksudnya Abu Jahal seorang yang fasik musyrik, alladhi yughri bihim fi rijalin min Quraisy. Dia dalam keadaan yang membuat semangat mereka menyiksa orang-orang tadi. Yang yughri bihim, membuat igra, membuat semangat. Fi rijalin min Quraisy, dengan orang-orang dari kalangan Quraisy. Idza sami'a bir rajul qad aslam lahu syarafun wa man'ah annabahu wa akhzahu. Abu Jahal kalau melihat orang masuk Islam dalam keadaan punya kemuliaan, punya kedudukan, punya ketinggian, maka niscaya Abu Jahal akan merendahkannya, mengejeknya, mencercanya. An-nabahu wa akhzahu, direndahkan dan dilecehkan. Kalau yang masuk Islam itu orang lemah, maka niscaya dia akan suruh pemiliknya. Kalau itu adalah budak, maka dia pemiliknya. Kamu biarkan budakmu masuk Islam, kamu ini gak begini dan begitu, dibikin semangat untuk menyiksa budaknya. Dan begitulah Abu Jahal. Waqala, dan Abu Jahal berkata, tarakta dina abi, dina abik, wa huwa khairun mink. Engkau tinggalkan agama bapakmu, padahal bapakmu lebih baik dari kamu. Lalu safihanna hilmak, sungguh aku akan menganggap bodoh pemikiranmu. Walanufilanna ra'yak, dan sungguh aku akan rendahkan pendapatmu. Walanadha'anna syarafak, dan aku akan turunkan derajatmu, aku akan rendahkan kedudukanmu. Ini kalau orang-orang memiliki kedudukan. Wa in kana tajiran, dan kalau dia tajir, qala wallahi lanukassidanna tijaratak walanuhlikanna malak, maka Abu Jahal akan berkata, sungguh aku akan bikin bangkrut daganganmu, aku akan bikin gak laku, aku akan umumkan pada orang agar jangan beli kepadamu. Walanuhlikanna malak, aku akan binasakan hartamu. Ini kalau kepada orang kaya, pedagang-pedagang kaya. Wa in kana dha'ifan aw rabihi, dan kalau dia adalah dhaif, maka dia yang akan memberikan semangat pada tuannya untuk menyiksanya. Khairuddin a'azakumullah, sebagaimana keluarga Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhum ajma'in, semoga Allah meridhai mereka. Mereka tersiksa, ibunya terbunuh dan juga bapaknya terbunuh. Bahkan bapaknya dengan diikat kakinya ke satu kuda dan kemudian kaki yang lain ke kuda yang lain. Kemudian kedua kuda tadi dipacu dengan keras agar berlari ke arah yang berlawanan, sehingga terbelah dua badannya. Badannya Yasir, bapaknya Ammar radhiyallahu taala anhu. Qul inna a'udzukum minakum muslimin syarramati. Apa yang diriwayatkan tentang penyiksaan-penyiksaan mereka bermacam-macam, ada yang detail, ada yang ringkas, ada yang global saja, tetapi intinya bahwa mereka betul-betul mendapatkan ujian yang sangat berat. Qul inna a'udzukumullah. Qultu li Abdullah ibn Abbas, akana al-musyrikuna yablughuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min al-adabi ma yu'daruna bihi fi tarki dinihim? Ditanya Ibnu Abbas, apakah musyrikun tadi menyiksa dengan siksaan kepada para sahabat Rasulullah SAW, apakah yablughuna ma yu'darun, apakah mencapai tingkat yang mereka diberi udzur kalau sampai mereka mengucapkan apa yang mereka maukan? Qul inna a'udzukumullah, yang namanya ujian berat itu ada tingkatan-tingkatan tertentu. Kalau sudah sampai tingkatan tertentu, maka orang dimaklumi kalau dia kemudian sampai terucap kalimat-kalimat kufur karena terpaksa. Maka ditanyakan kepada Ibn Abbas, siksaan yang dulu itu kira-kira sudah mencapai derajat dimakluminya seseorang atau belum? Dijawab oleh Ibn Abbas, qala na'am wallahi, iya, demi Allah, sudah mencapai derajat yang dimaklumi kalau sampai-sampai mereka mengucapkan kalimat-kalimat kufur. In kanu la yudrabuna ahaduhum wa yuji'unahu wa yu'attishunahu, sungguh mereka sampai dipukuli kemudian dibikin lapar, dibikin haus, hatta mayaqdir an yastawi jalisan, sampai-sampai mereka tidak bisa duduk saja, enggak mampu karena tersiksanya, apalagi berdiri, duduk saja enggak bisa, yastawi enggak bisa tegak duduknya, mesti akan bersandar atau akan jatuh. Min syiddati dhurr alladhi nazala bihi, karena dahsyatnya madarat siksaan yang mengenai mereka. Hatta yu'tiyahum ma saluhu min alfitnah, hingga mereka memberikan apa yang mereka maukan dari fitnah-fitnah itu. Hatta yaqulu lahu, hingga mereka berkata, latta uzza, latta uzza, latta uzza ilahuka min dunillah. Fa yaqulu na'am, sampai orang-orang musyrikin ngetes mereka setelah disiksa, apakah Lata Uzza adalah Tuhanmu selain Allah? Maka yang disiksa tadi mengatakan, na'am, iya, iya, iya. Hatta innal ju'la la yamurru bihim fa yaquluna lahu hadzal ju'l ilahuka min dunillah fa yaqulu na'am. Sampai ada yang membawa ju'l, membawa serangga yang rendah yang enggak ada nilainya, bukankah ini serangga juga Tuhanmu? Maka yang disiksa tadi mengatakan iya, iya. Iftida'an minhum mimma yablughuna min juhdih. Sungguh ini karena apa yang mereka rasakan dari sakitnya penyiksaan tersebut. Ini riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa penyiksaan mereka ketika itu sangat dahsyatnya, sampai-sampai mereka yang terfitnah itu mengucapkan apapun yang mereka mau. Iya. Bahwa inilah ta'uzat Tuhanmu, iya. Bukankah ini serangga Tuhanmu, iya. Sampai kecoa Tuhanmu, iya. Qul inna a'udzu muslimin syarrun nafsi. Tetapi kata Ibn Abbas, memang siksaannya sudah mencapai derajat yang mereka dimaklumi kalau sampai mereka berkata seperti itu, asal tidak dari hatinya. Sebagaimana yang terjadi pada Ammar Ibn Yasir. Ketika menyebutkan apa yang mereka minta, mereka menyebutkan, suruh menyebut Lata, dia menyebutkan Lata. Diperintah untuk menyebutkan Uzza, menyebutkan Uzza. Semaka mereka pergi dengan gembira. Ternyata budaknya berhasil menjadi kafir, kembali kepada agama mereka setelah mati ibunya, setelah mati bapaknya. Ini siksaan lahir batin namanya. Badannya tersiksa dan juga hatinya tersiksa ketika melihat ibunya diperlakukan demikian rupa dan bapaknya diperlakukan demikian rupa. Maka Ammar ketika dilaporkannya Rasulullah, Ammar mengatakan begini dan begitu. Rasulullah menjawab, Ammar dipenuhi dengan keimanan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, kata Nabi. Dipenuhi keimanan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Dan sungguh demi Allah, benar Rasulullah SAW. Memang Ammar masih mukmin sadiq, tidak berkurang imannya sedikit pun. Ucapannya diucapkannya hanya sekedar karena siksaan begitu berat. Tetapi setelah itu dia menangis, menangis, menangis karena menyesali kenapa dia mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa dalam keadaan hatinya dipenuhi dengan keimanan. Radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.